Selalu bergetar. Andai melodi tak dikumandangkan, nada-nada indah tak akan terdengar. Ketika mataku memandang harapan yang tak dapat kulihat namun ku rasa, olehmu semuanya ku dapatkan. Untukmu ku persembahkan negeriku Indonesia. Menggapai cinta tak ku dapatkan kamu, nan indah impianku menjadi nyata. Cinta memberi kekuatan untuk ku berkarya. Semuanya ku dapatkan. Untukmu ku persembahkan negeriku Indonesia.